Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kepada kita hidayah dan petunjuknya sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk kita melanjutkan pembahasan dan ta'lim rutin kita di dalam pembacaan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, terakhir kita telah membahas tentang permasalahan pembatal-pembatal wudu. Maka pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hukum bagaimana seseorang itu kalau ragu-ragu dan lupa di dalam wudunya. Dia lupa apakah tadi sudah berwudu atau belum. Dia ragu-ragu apakah dia berwudu atau tidak. Nah, atau ragu-ragu dengan hadas yang ada pada dirinya. Dia ragu-ragu apakah tadi saya sudah berhadas atau tidak. Dia lupa apakah saya tadi berhadas atau tidak. Nah, bagaimana yang harus kita lakukan? Nah, marilah kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala tentang permasalahan ini. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, berkata sang penulis di sini, semoga Allah menjaga beliau hafizahullah ta'ala, hadza, dan seperti itu tentang permasalahan-permasalahan pembatal wudu telah selesai kita bahas. Waqad baqiyat mas'alatun muhimmatun tata'allaqu bihadzal mawdu', dan masih tersisa suatu permasalahan yang penting yang berkaitan dengan permasalahan ini, permasalahan pembatal wudu, yaitu wahia adalah man tayaqqana at-taharah tsumma syakka fi khusulun nakidin min nawakidha madha yaf'al, yaitu jika ada orang telah yakin dia telah bersuci, ada orang yakin telah bersuci, thumma shakka, kemudian setelah dia yakin kemudian dia ragu-ragu di dalam terjadinya pembatal kesucian tadi, madha yaf'al, apa yang dia lakukan. Contohnya misalnya seperti apa? Misalnya ada orang dia yakin telah berwudu. Nah, saya misalnya bangun pagi, sholat subuh, mendengar azan, kemudian saya berwudu untuk melakukan sholat subuh. Kemudian berjalan ke masjid. Sampai di masjid, dia ragu-ragu. Apakah tadi saya kentut atau tidak? Pada waktu berjalan ke masjid itu, saya tadi kelihatannya mengeluarkan angin, atau saya kelihatannya tadi ada sesuatu yang keluar, seperti itu, ragu-ragu. Wudunya yakin, saya tadi yakin, habis bangun tidur, saya mendengar azan, yakin saya berwudu, suci. Kemudian pada waktu berjalan, itu saya ragu-ragu, apakah tadi saya kentut atau tidak. Wudunya yakin, kentutnya ragu-ragu, seperti itu. Madza yaf'al, apa yang dia harus lakukan? Laqad sabata 'an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil hadis allazi rawahu Muslim. Maka jawabannya, hal ini telah datang penjelasannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari salah seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah, atau kunyahnya Abu Hurairah, namanya adalah Abdurrahman bin Sahr Ad-Dausi Al-Yamani, dari suku Daus, dari negeri Yaman, seorang yang berasal dari bangsawan dari negeri Yaman, berasal dari keturunan orang kaya dan bangsawan. Akan tetapi Abu Hurairah rela meninggalkan kekayaannya, meninggalkan kebangsawanannya, menuju kota Madinah, belajar kepada Rasulullah SAW, tinggal di masjid dalam keadaan miskin. Tidak ada saudara, tidak ada uang. Nah, dalam rangka untuk menuntut ilmu kepada Rasulullah SAW. Sehingga Abu Hurairah pun di dalam waktu yang sebentar, yaitu beliau masuk Islam setelah Fathul Mekkah, atau setelah dibukanya kota Mekkah, yaitu tahun 8 Hijriah, dan Rasulullah meninggal pada tahun 11 Hijriah, sekitar 3 tahun saja beliau belajar kepada Rasulullah SAW. Akan tapi beliau menjadi salah seorang sahabat yang paling banyak hafalannya, dan paling banyak menghafal dan meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, karena kesungguhan beliau dan keikhlasan beliau di dalam menuntut ilmu kepada Rasulullah SAW. Nah, inilah Abu Hurairah. Beliau berkata, Anna Rasulullah SAW qaal. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, Iza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi a kharaja minhu syai'un amla fala yakhruj minal masjid hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Yang artinya, jika kalian itu mendapatkan sesuatu di dalam perutnya, fa ashkala alaihi, kemudian dia ragu-ragu, atau ada dia itu tidak yakin, ragu-ragu kepadanya, akhraja minhu syai'un amla, apakah keluar dari perutnya tadi atau keluar dari duburnya tadi sesuatu atau tidak. Nah, misalnya tadi saya sakit perut atau masuk angin, kemudian dia ragu-ragu, apakah tadi saya sudah keluar kentut atau tidak. Nah, dalam keadaan dia sudah yakin berwudu, tetapi dia ragu-ragu kentutnya. Maka bagaimanakah petunjuk dari Rasulullah SAW? Beliau bersabda, "Fala yakhruj minal masjid." Maka jangan kalian keluar dari masjid, yaitu keluar dari masjid di sini maksudnya salat. Jangan membatalkan salat. Hatta yasma' sautan, sampai dia yakin dengan mendengar suara, atau dia yakin mendapatkan bau atau mencium bau. 6. Artinya, dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita bahwa yang menjadi ukuran adalah sesuatu yang telah diyakini. Kalau dia sudah yakin berwudu sebelumnya, maka kalau dia ragu-ragu, kentut atau tidak, maka dimenangkan yang yakin. Sampai dia yakin dengan kentutnya itu yakin. Kalau kentutnya itu ragu-ragu, maka keraguan ini tidak bisa mengalahkan yang yakin. Yakin itu hanya bisa dikalahkan dengan sesuatu yang yakin yang lain. Wudunya yakin, kentutnya ragu-ragu. Maka keraguan kentut ini tidak bisa mengalahkan keyakinan berwudu. Nah, kecuali dengan kalau dia sudah yakin, kentutnya itu benar-benar yakin. Keyakinan itu bisa dengan apa tandanya? Yang pertama dengan mendengar suara. Suara kentut. Atau dengan mencium bau. Nah, ini tanda saja ya. Tanda sebagai keyakinan. Bukan ukuran. Bukan ukuran pasti. Contohnya bagaimana? Kalau ada orang misalnya tuli dan pilek misalnya, hidungnya mampet, ya kan? Ada seperti itu. Tidak bisa mendengar kentut berapa atau betapa keras suaranya karena dia tuli, tidak bisa mendengar. Kemudian lagi pilek, hidungnya mampet, sakit, betapa baunya kentut tadi juga tidak bisa mencium. Maka bagaimana orang seperti itu? Maka jawabannya, ukurannya adalah keyakinan. Keyakinan. Kalau dia yakin kentutnya, maka itu ukurannya. Jadi ukurannya bukan pasti adanya suara atau pasti adanya bau, tidak. Tapi bau dan suara itu sebagai salah satu tanda adanya keyakinan. Nah, seperti itu. Jadi kalau wudunya yakin, kalau kentutnya ragu-ragu tadi, kentut atau tidak, maka kentut ini tidak dianggap karena ragu-ragu. Nah, keraguan tidak bisa mengalahkan keyakinan. Kecuali kalau sudah yakin, dia berwudu yakin, kentutnya juga yakin. Maka kalah, wudunya kalah. Karena kentutnya tadi sudah yakin. Baik, seperti itu. Jadi, kesimpulannya, tetap dia tidak keluar sholat atau tidak perlu dia mengulang wudunya lagi. Kalau seperti itu tadi, berwudu dari rumah, kemudian berjalan sampai di masjid, dia ragu-ragu. Saya tadi kentut atau tidak, maka apa yang dia lakukan? Dia langsung sholat tanpa mengulang wudunya. Karena kentutnya ragu-ragu. Sedangkan wudunya dia yakin. Nah, seperti itu. Rasulullah Fauzan menjelaskan, fadalla hadzal hadis asy-syarif, maka hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita, wa ma jaa bi ma'nahu, dan hadis-hadis yang lain yang serupa secara makna, ala atas apa, menunjukkan apa, alal muslim, sesungguhnya seorang muslim, idza tayaqqana at-taharah wa syakka fi intiqadhiha, jika seorang muslim telah yakin di dalam atau di atas kesucian, baik berwudu atau telah mandi, kemudian dia ragu-ragu yang membatalkannya, kentutnya batal, kentutnya ragu-ragu, atau telah keluar air kencing atau tidak ragu-ragu. Naam, annahu yabqa 'ala taharah, maka yang dia harus menangkan, yang harus dia lakukan adalah tetapnya di dalam kesucian. Tidak perlu mengulang wudu dan tidak boleh mengatakan saya mengulang wudu saja untuk ihtiyat misalnya, untuk demi keamanan, demi meninggalkan keraguan, saya wudu saja. Tidak seperti itu. Seperti itu malah terjatuh di dalam was-was syaitan. Di dalam was-was syaitan. Dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Karena khairul hadi, hadi Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi. Kalau orang seperti itu seakan-akan dia mengatakan dirinya saya lebih takwa, saya lebih beriman daripada Nabi. Nabi saja mengatakan tidak perlu mengulang. Tapi dia mengatakan, saya ingin mengulang saja. Demi keyakinan, demi menghilangkan keraguan. Nah, seperti itu tidak benar. Itu bukanlah dari syariat Islam. Itu adalah was-was, bisikan-bisikan syaitan. Nah. Taib. Nah, dia menetapkan di atas kesuciannya. Li'annaha al-asl, karena kesucian tadi adalah asal, asalnya, awalnya dia suci. Wa li'annaha mutayakkinah, dan kesucian itu yakin dia meyakininya di atas keyakinan. Wa khusulun nakid maskukun fihi, dan terjadinya pembatal kentut tadi maskuk adalah sesuatu yang diragukan. Yang diragukan itu tidak bisa mengalahkan yang meyakinkan. Wal yakinu la yazulu bisyak. Dan salah satu kaidah yang penting di dalam agama adalah sesuatu yang yakin itu tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa dihilangkan atau tidak bisa dikalahkan dengan sesuatu yang meragukan. Ini kaidah yang diterapkan oleh para ulama, disebutkan dalam kaidah fikhiyah, salah satu kaidah dalam ilmu fikih. Dan kaidah ini bisa diterapkan di seluruh bab-bab fikih, bukan hanya pada permasalahan wudhu saja. Bisa diterapkan di dalam permasalahan sholat. Nah, misalnya apa? Dalam sholat dia tadi ragu-ragu, misalnya ada orang ragu-ragu, saya tadi sudah sholat 2 rakaat atau 3 rakaat. Nah, maka 2 rakaat atau 3 rakaat seperti itu, maka yang 2 ini yakin ya, 2 atau 3. Berarti yang meragukan itu kan 3. Saya tadi sholat 2 rakaat atau 3 rakaat. Yang 2 ini yakin, sedangkan yang meragukan ini 3. Maka ambil yang 2, yang lebih meyakinkan, seperti itu. Kalau memang tidak ada tarjih, tidak ada, dia tidak bisa merojihkan salah satunya, maka ambil yang 2. Yang karena 2 ini yakin, dan 3 tambahan ini yang meragukan. Saya 2 atau 3. Nah, 2-nya itu yakin, 3-nya ini yang ragu-ragu. Maka tinggalkan yang 3, ambil 2. Di dalam permasalahan, apa misalnya, haji misalnya, tawaf mengelilingi Ka'bah itu 7 kali. Dia lupa, apakah saya tadi keliling Ka'bah 4 atau 5. Seperti itu. Tidak ada tarjih, tidak bisa memberikan mana yang lebih kuat. Maka yang 4 itu yakin, yang 5 itu ragu-ragu. Tinggalkan yang 5, pilih yang 4. Nah, seperti itu. Kaidah di dalam agama bisa diterapkan di dalam berbagai bab-bab fikih. Nah, baik. Wahada kaidatun azimatun amatun fi jami'il asya. Dan ini adalah kaidah yang azimah, yang sangat apa besar, sangat mulia, azim. Amah yang umum, mencakup seluruh hal. Mencakup seluruh hal. Seluruh bab-bab fikih. Naam. Taib. Misalnya di dalam permasalahan pernikahan misalnya. Ada seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita. Yakin dia itu menikah. Kemudian dia ragu-ragu. Apakah ini wanita ini atau istri saya kemarin saya cerai atau tidak ya, ragu-ragu. Mencerainya ragu-ragu. Maka ambil yang yakin, nikahnya yakin, sah. Kemudian cerainya lupa. Saya kemarin apakah sudah menceraikan istri saya atau tidak ya, seperti itu. Maka tinggalkan. Tinggalkan keraguan di dalam mencerai tadi. Yakin masih istrinya yang sah dan yang lain-lain. Taib. Anaha tabqa ala asliha hatta yatayaqqana khilafuha. Bahwa sesuatu itu tetap pada asalnya sampai yakin sesuatu yang bertentangan dengannya. Wa kadzalikal aqsu, dan juga seperti itu sebaliknya. Sebaliknya bagaimana? Fa idza tayaqqana al hadats wa syakka fit thaharah. Jika seseorang itu yakin telah berhadats, telah terjatuh, telah dirinya itu di dalam hadats, kemudian ragu-ragu di dalam kesuciannya. Nah, contohnya misalnya apa? Seperti tadi ada misalnya saya tadi misalnya ada orang ya tadi atau saya atau ada orang bangun tidur mendengar azan subuh, kemudian dia bangun. Kemudian dia berjalan ke masjid. Sampai di masjid, dia ragu-ragu. Tadi saya di rumah tadi sudah wudu atau belum ya? Nah, kalau saya tidur, tadi malam saya yakin saya tidur, nyenyak. Tidur nyenyak itu saya yakin, karena memang saya tidak tahu keadaan, tidak tahu suara-suara, saya yakin tidur. Dan tidur ini adalah sesuatu yang membatalkan wudu. Jadi dia berhadat. Pada waktu tidur dia telah batal wudunya, tidur nyenyak. Kemudian saya ragu-ragu wudunya. Tadi saya sudah wudu atau belum, ragu-ragu wudunya. Maka dimenangkan yang hadat, yang masih batal, seperti itu. Saya yakin tadi sudah tidur nyenyak. Kemudian sambil di masjid saya ragu-ragu apakah tadi di rumah itu wudu atau belum. Wudunya ragu, tidurnya yakin, maka menang yang tidur. Karena keraguan wudu ini tidak bisa mengalahkan keyakinan tidur tadi, seperti itu. Sebaliknya. Fa innahu yatawadda, maka dia harus mengulang wudunya. Dia berwudu sambil di masjid, wudu harus diulang. Li'annal asla baqaul hadats, karena pada asalnya dia itu tetap di dalam hadas, yaitu tidur hadas. Fala yartafi'u bisyak, maka hadas tadi tidak bisa hilang dengan keraguan wudu. Tidak bisa hilang dengan keraguan wudunya itu ragu-ragu, meragukan. Rasulullah SAW bersabda, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk." Tinggalkan sesuatu yang meragukan. Wudunya ragu-ragu tinggalkan. Kentutnya ragu-ragu tinggalkan, seperti itu. Nah, ini juga salah satu hadis yang menunjukkan akan kaidah tadi, al-yakin la yazulu bisyak. Baik, seperti itu selesai pembahasan tentang permasalahan kalau ada orang ragu-ragu di dalam terjadinya pembatal wudu, maka kaidahnya dia harus bertanya kepada dirinya, mana yang dia yakini? Mana yang yakin dan mana yang ragu? Kalau yang yakin itu kesuciannya, maka menangkan yang suci. Kalau yang meragukan itu kesuciannya, maka menangkan yang masih berhadat, seperti itu. Tinggal kita tanya, mana yang saya yakini dan mana yang saya meragukan di dalamnya. Nah, seperti itu. Kemudian Syaikh Saleh Fauzan melanjutkan memberikan nasihat kepada kita. Akhil muslim, saudaraku muslim, alaika bil muhafadati ala taharati lissolati wal ihtimami biha. Wajib bagi kalian untuk menjaga kesucian badan, kesucian pakaian, dan kesucian tempat. Lissolat, di dalam rangka untuk melakukan solat. Karena apa? Karena seperti yang telah kita terangkan kemarin, bahwa sholat itu adalah sesuatu yang sangat penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu minal abdi as-shalat. Idza saluhat saluha sa'iru amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi." Sholat itu adalah yang pertama kali akan dihitung, ditanya, akan diminta pertanggungjawaban dari seorang hamba. Yang nanti kita menghadap Allah, yang pertama kali Allah akan tanyakan, bagaimana sholatmu? Bagaimana sholat kalian? Kalau sholatnya bagus, maka amal-amal yang lain bagus. Zakat, puasa, haji pun akan ikut bagus. Kalau ada kekurangan, maka insya Allah Allah akan memberikan kemurahan, Allah berikan pemaafan. Tapi kalau sholatnya sudah jelek, maka jeleklah seluruh amalannya. Misalnya kita berikan contoh misalnya, seperti bangunan rumah, seperti itu, ibaratnya rumah itu adalah agama Islam. Dan syahadat itu adalah asas fondasinya. Dan sholat itu temboknya, tiang-tiangnya. Kemudian zakat, puasa, haji itu adalah gentengnya, usuk-usuknya, kayu-kayunya yang di atas tembok. Maka betapa berapapun mahal gentengnya, bagaimanapun bagusnya genteng, usuknya, kayunya kuat, kayu jati, Tapi kalau temboknya itu rapuh, tiangnya itu rapuh, maka akan ambruk, rumah itu akan ambruk, malah keberatan, temboknya hancur, temboknya rapuh, maka tidak akan bisa untuk berlindung, tidak akan bisa untuk tempat tinggal, rumah tadi akan ambruk. Maka sama seperti itu. Berapa banyak orang, berapa banyak pun orang mengeluarkan zakat, berapa rajinnya orang melakukan puasa, berapa seringnya orang melakukan haji, akan tapi kalau sholatnya rusak, maka tidak bermanfaat amalan-amalan yang lain. Nah, karena apa? Karena sholat itu adalah ukuran, tolak ukur amalan badan, amalan lahiriah. Nah, sampai Rasulullah SAW bersabda apa? Al-ahdu bainana wa bainahu as-salat. Faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan antara kita dan orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat telah keluar dari Islam, telah kafir. Nah, kenapa? Karena ini adalah sebagai cermin kejujuran syahadat. Nah, tidak mungkin ada orang yang syahadatnya benar dan sholatnya itu rusak. Atau tidak mungkin ada orang mengatakan yang penting kan syahadat, yang penting kan tauhid, padahal dia tidak pernah sholat. Ini jelas dusta. Kalau ada orang itu syahadatnya benar, pasti dia akan rajin sholat. Nah, karena syahadatnya adalah amalan hati. Bagaimana kita bisa tahu amalan hati itu jujur, ikhlas atau tidak? Dicerminkan, dilaksanakan, dengan amalan lahir yaitu sholat. Nah, seperti itu karena pentingnya dan sholat tidak akan bisa diterima kecuali dengan taharah, wudu dan mandi. Dan juga yang menunjukkan pentingnya sholat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Rasulullah SAW untuk naik ke atas langit yang ketujuh untuk menerima perintah sholat lima waktu. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, zakat, puasa, haji, Allah memberikan wahyu melalui malaikat Jibril. Kemudian baru malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Tapi khusus sholat, Nabi Muhammad SAW dipanggil untuk naik ke atas langit. Allah ajak bicara langsung. Tidak ada perantara untuk menerima perintah sholat lima waktu. Ini juga menunjukkan pentingnya sholat. Wal ihtimamu biha, dan kita sangat memberikan perhatian penting sholat dan juga taharah. Li'annaha la tasihhu sholatu biduni tahur. Karena apa? Tidak sah sholat tanpa ada tahur, taharah. Kama yajibu alaika an tahdhar minal waswasi wa tasalluti syaitan alaika. Juga wajib bagi kita untuk menghindari dari waswas, bisikan-bisikan dan godaan-godaan syaitan kepada engkau, yaitu membisikkan kamu sudah kentut, tadi kamu telah batal, seperti itu. Ini keraguan, ragu-ragu dibat apa, jangan dianggap. Bisikan-bisikan tadi, kamu tadi telah kentut atau kamu tadi telah batal, ini ragu-ragu. Tinggalkan keraguan tadi. Bihaitsu yukhayyal ilaika intiqab taharatika wa yulabbisu alaika. Nah, tadi syaitan tadi yukhayyal, memberikan khayalan tadi, kamu tadi sudah seakan-akan sudah batal, sudah kentut, seperti itu. Tentang batalnya taharahmu. Dan yulabbisu, memberikan talbis, kerancuan dalam pemahaman tadi. Fasta'id billah min syarrihi, maka hendaklah engkau berlindung kepada Allah dari kejelekan syaitan. Wala taltafit ila waswasihi, dan jangan engkau berpaling, jangan engkau anggap was-was tadi. Was'al ahlal ilmi amma ashkala alaika min umuri taharah, dan bertanya, kalau bingung, bertanya kepada orang yang punya ilmu, apa-apa yang bikin kamu ashkala, bikin bingung tadi, bertanya bagaimana yang benar, bagaimana yang cara yang dilakukan, yang benar bagaimana, seperti itu. Baik. Minta perlindungan dari Allah dan juga banyak musyawarah, bertanya kepada orang-orang yang punya ilmu. Litakuna ala basyiratin min amrika, agar engkau di atas basyirah, di atas ilmu, keyakinan, kemantapan pada sholatmu, taharahmu. Wahtam aidan bitaharati thiyabika, minan najasat litakuna salatuka sahihatan wa ibadatuka mustaqimatan. Dan juga perhatikan kesucian pakaian dari najis. Nah, pakaian harus suci dari najis, yaitu pakaian, badan, dan tempat. Itu harus suci, terutama pakaian. Nah, agar sholat kita sahih dan ibadah kita mustaqim, lurus. Bukan hanya, bahkan kalau pakaian itu bukan hanya bersih saja, tapi juga harus ada unsur hiasan, unsur keindahan di dalam sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid." Wahai keturunan Nabi Adam, ambillah perhiasanmu pada waktu hendak melakukan sholat, pada waktu melakukan sholat, mengambil perhiasan. Bukan hanya pakaian yang bersih saja, tapi lebih. Pakaian yang bersih, kemudian wangi, kemudian indah, dan seperti itu. Ada unsur perhiasan pada waktu sholat. Baik. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-222 berfirman, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, banyak bertaubat, dan orang-orang yang suka membersihkan dirinya. 6. Waffaqana Allahu jami'an lil ilmi nafi' wal 'amali shalih. 6. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkan dengan amal-amal yang saleh. Baik, 6. Selesai permasalahan wudu dan hal-hal yang berkaitan dengan wudu. Baik, masih ada waktu sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan atau yang kurang jelas, persilahkan untuk bertanya, tafadhalu. Ada pertanyaan sampai di sini tentang permasalahan pembatal-pembatal wudu ataupun keraguan di dalam berwudu. Tidak ada? Fadal. Suara perut ya, bukan suara kentut. Suara masih dalam perut. Ada suara ya. Nah, kayak ayam berkokok itu ya. Nah, seperti itu. Nah, tidak membatalkan. Karena di sini Rasulullah SAW, hatta yasma'a sautan, yaitu sampai kalian mendengar suara, maksudnya suara kentut yang keluar. Yaitu yang membatalkan itu, apa kemarin, yaitu segala sesuatu yang keluar dari sabilain. Al-kharid min sabilain. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan. 6. Sedangkan itu tadi suara-suara angin di dalam perut, tadi masuk angin itu belum keluar. Sehingga tidak membatalkan. 6. Suara yang masih di dalam perut itu tidak membatalkan. Yang membatalkan adalah suara yang keluar. Udara yang disertai suara yang keluar. 6. Dari dubur. 6. Seperti itu. Wallahu ta'ala bisawab. 6. Seperti itu. Paham? Ada yang lain? Ayo, Adit. Yang masalah kemarin, yang kalau orang berwudu, kemudian kurtar, kemudian masuk sama lagi, itu kan tidak berwudu lagi. Terus bagaimana kalau dengan perintah? Saya pikir kok tidak sebab kalau perintah orang masuk sama harus mandi itu gimana? 6. Perintah orang Islam harus mandi. 6. Baik. Yang pertama, 6. Baik. Ada dalam beberapa hadis, yaitu bahwa Rasulullah SAW memerintahkan orang masuk Islam untuk mandi. Baik. Kemudian dia tidak batal wudunya ya, seperti itu. 6. Islamul kafir. Wa yarawna kafir min ahli ilmi, dan akan tapi sebagian ulama berpendapat bahwa iktisalul kafir itu jika masuk Islam itu hukumnya mustahab. Jadi jawaban yang mungkin sekarang bisa saya sampaikan, mungkin nanti bisa dilihat lagi, bahwa hukum mandi orang kafir masuk Islam itu tidak wajib hukumnya. Tidak wajib ya. Tetapi hukumnya mustahab menurut pendapat yang lebih kuat. Nah, karena apa? Di sini juga Saudara Fauzan nanti akan membahas bahwa apa? Li'annahu lam yunkar 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana ya'mur bihi kullam man aslam. Karena Rasulullah itu tidak memerintahkan mandi terhadap setiap orang yang masuk Islam. Nah, jadi hanya beberapa orang saja. Artinya orang yang masuk Islam pada waktu itu banyak. Banyak orang musyrik masuk Islam. Banyak. Tetapi hadis-hadis yang menerangkan tentang hal itu hanya beberapa saja. Tidak semuanya orang Islam, orang kafir yang masuk Islam diperintahkan untuk mandi. Maka hukum mandi di situ hukumnya mustahab. Tidak wajib. Nah, seperti itu. Dan apa? Yang kemarin bahwa kalau orang muslim kemudian murtad, maka amalannya, amalan wudunya itu masih tetap, masih ada, tidak batal seperti itu. Sedangkan permasalahan mandi itu apa? Hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, seperti itu. Dan lebih lengkapnya nanti insya Allah kita akan cari lebih lengkapnya seperti itu. Walau ta'ala bisawab. Nah. Baik, ada yang lain? Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan bab selanjutnya. Apa masih itu ya? Baik. Nah, yang kemarin tentang apa paragraf yang faminal ulama man qala inna kulla wahid min hadhil asya' yanqudul wudu. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa semua hal di atas, yaitu menyentuh kemaluan atau menyentuh wanita dengan syahwat atau memandikan mayyit atau riddah keluar dari Islam, itu semuanya membatalkan wudu. Nah, dan sebagian yang lain, man qala la yankut, tidak membatalkan, wal mas'alah mahalun nadar wal istihad. Dan permasalahan itu adalah permasalahan yang memang ada perbedaan pendapat dan permasalahan yang terkandung istihad. Artinya, bagi yang benar mendapatkan dua pahala, yang salah mendapatkan satu pahala. Nah, artinya memang ada perbedaan. Kita hendaklah memilih salah satu yang lebih kuat. Kalaupun salah, insya Allah tidak berdosa, mendapatkan satu pahala. Lakin lau tawaddo'a min hadhil asya hurujan minal khilaf lakana ahsan. Akan tapi kalau memang ada orang berwudu karena apa? Karena menyentuh wanita atau menyentuh kemaluan dan yang lain-lain tadi apa? Yang kemarin riddah atau setelah memandikan mayit sebagai bentuk keluar dari khilaf perselisihan, maka lakana ahsan, maka juga hal ini lebih bagus. Nah, tidak mengapa, ihtiyat dalam hal ini boleh. Taib, nah, jadi ihtiyat mungkin bisa kita berikan kaidah. Ihtiyat, permasalahan ihtiyat ya. Ihtiyat itu mengambil sesuatu yang lebih aman itu di dalam permasalahan yang ada perbedaan sebagian ulama yang mengharamkan, sebagian ulama yang menghalalkan. Nah, seperti itu boleh kita misalnya tidak bisa merojihkan, kita ambil ihtiyat, kita ambil yang lebih aman. Nah, misalnya ada permasalahan dagang, ada sebagian ulama mengharamkan, ada sebagian ulama membolehkan. Saya bingung ini, bingung mana yang paling benar, semuanya punya dalil yang kuat, maka saya ihtiyat saja, saya ingin yang lebih aman. Apa saya tinggalkan jual beli itu boleh, karena memang ada dalil yang mengharamkan, karena memang ada ulama yang berpendapat mengharamkan, maka saya lebih aman, lebih tepatnya saya aman, saya tinggalkan seperti itu. Ini ihtiyat dalam keadaan ada sebagian ulama yang membolehkan, ada sebagian ulama yang mengharamkan. Tapi tidak boleh orang melakukan ihtiyat di dalam hal-hal yang apa? Seperti tadi dalam permasalahan ragu-ragu dalam berwudu, kalau ada orang ragu-ragu dalam berwudu, mana yang dia pakai, maka seluruh ulama mengatakan ambil yang yakin. Nah, tidak ada ulama yang mengatakan ambil yang meragukan, seperti tidak ada. Maka tidak boleh kita mengatakan saya ihtiyat ambil yang meragukan seperti itu, karena kita tidak ada dalil, tidak ada ulama yang mengatakan seperti itu. Kita ihtiyat hanya berdasarkan apa pendapat kita sendiri saja, jadi tidak boleh. Nah, sedangkan kalau ihtiyat karena memang ada perbedaan seperti itu, tidak mengapa. Dalam permasalahan ihtiyat ya. Nah, toyib. Oke, kita lanjutkan. Babun fi ahkamil ghusli, bab yang berkaitan dengan hukum-hukum mandi. Hukum-hukum wudu telah selesai. Kita sekarang masuk hukum-hukum mandi. Nah, arafta mimma sabaqa ahkam at-taharati minal hadats al-aswar wa nawaqidha. Dari penjelasan kita, ta'lim-ta'lim kita yang telah lalu, engkau telah tahu, telah memahami hukum-hukum taharah yang berkaitan dengan hadas kecil dan pembatal-pembatal yang berkaitan dengan hadas kecil. Nah, yang berkaitan dengan hadas-hadas asghar kecil telah kita bahas. Fakunta bihajatin ila an ta'rifa ahkama taharah minal hadasi akbar. Maka setelah itu engkau, kita semuanya akan apa, merasa terdorong, merasa membutuhkan untuk mengetahui hukum-hukum kesucian yang berkaitan dengan hadas besar. Setelah kita mempelajari hadas kecil, tentu saja kita ingin lebih tahu lagi berkaitan dengan hadas akbar. Kalau hadas akbar bagaimana? Nah, kalau wudu ini berkaitan dengan hadas asghar. Sekarang permasalahan hadas akbar besar itu dengan mandi. Janabatan kana au haidon au nifasan. Hadas akbar, hadas yang besar itu apa saja, bisa berasal dari junub. Junub itu kalau laki-laki atau wanita yang masih bujang itu dengan mimpi basah. Kalau sudah bersuami istri dengan melakukan hubungan. Atau haidon, haid wanita setelah selesai haid. Au nifas atau wanita mengeluarkan darah yang bersamaan dengan kelahiran yang disebut darah nifas. Semuanya itu menyebabkan hadas akbar. Nah, semuanya tersebut di atas menyebabkan hadas akbar. Haid, nifas, junub. Nah, wahada taharah tusamma bil ghusli. Dan kesucian yang bisa menghilangkan hadas besar tadi dinamakan ghusl. Bidhamil ghain. Dengan ghainnya itu bidhamma. Nah, kalau yang mensucikan hadas kecil itu wudu. Kalau yang mensucikan hadas besar itu mandi. Mandi itu apa artinya adalah huwa istimal ma', menggunakan air fi jami'il badan, di seluruh tubuh, permukaan tubuh. Kalau wudu cuma beberapa anggota tubuh, muka, tangan, kaki, kepala, nah, perut tidak, paha tidak. Beda dengan mandi. Kalau mandi dari atas rambut sampai kaki, bawah kaki, ujung kaki. 6. Penggunaan air menyeluruh ke badan. Ala sifatin makhsusah, dengan tata cara yang khusus. Ya'ti bayanuha, yang akan datang penjelasannya. 6. Insya Allah akan kita jelaskan tentang tata cara mandi junub, tata cara mandi setelah haid bagi wanita atau setelah nifas bagi wanita, seperti itu pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.